Nah, Bas, kita sambil merojan aja mutakarah. Saya kira kalau yang zauj itu tidak perlu dengan bagan diagram juga salah lebih bisa dipahami. Kita mutakarah aja. Miras suami itu ada berapa kemungkinan? Ami Abbas. Pelan. Dua. Apa itu? Setengah atau seperempat? Kapan dapat setengah? Kalau siapa? Siapa yang dia punya anak laki-laki? Ini penting. Ini penting. Hah? Siapa yang punya anak laki-laki? Sebagai contoh. Antum misalnya sebagai contoh. Gak apa-apa kata antum buat contoh ya. Nah. Jadi anak perempuan atau suami? Anaknya kalau ada anak yang punya anak suaminya apa perempuannya? Kalau ada yang milik anak si punya anak siapa? Kalau ada anak anaknya siapa? Dapat setengah kalau nggak ada anak ya? Nggak ada anak. Terus yang kedua? Siapa yang punya ini maksudnya anak? Seorang suami dapat setengah kalau tidak ada anak, gitu kan? Dapat seperempat kalau punya anak. Yang punya anak siapa? Gambaran, nggak apa-apa buat antum buat gambaran nih. Misalnya antum nikah lagi, misalnya. Enggak betul ya, nikah lagi. Antum udah punya anak kan? Antum punya anak, dari istri pertama punya anak. Iya, terus nikah lagi dengan gadis. Dia mati, afwan, meninggal. Dia punya harta. Kamu dapat berapa? Dia yang punya anak. Yang kedua antum itu meninggal, enggak punya anak. Antum dapat berapa? Nah, itu. Jadi yang dimaksud anak siapa? Yang dimaksud anak siapa? Anak si perempuannya ya. Anak perempuannya. Kalau misalnya seperti itu tetap antum dapat setengah. Iya. Yeah. Dapat setengah. Sebaliknya kalau seandainya seorang bujang. Nikah janda punya anak. Si janda kemudian meninggal dunia. Dapat berapa? Seperempat. Karena yang dihitung itu anak dia. Anak si majid ini. Anak si majid. Dipaham ya? Salah. Jadi intinya suami dapat setengah. Kalau istrinya yang meninggal tidak punya farak waris. Kalau dia punya farak waris, punya turunan pewaris, maka si suami dapat seperempat. Nah, tadi Zaid dengan Zainab pun nikah. Ya, Zainab meninggal dunia. Kalau si Zainab enggak punya anak, Zaid dapat setengah wir ya. Tapi kalau Zainab ketika meninggal dunia punya anak, maka Zaid dapat seperempat wir ya. Zaid menikah dengan Zainab. Tapi yang disebut nanti dia Fatimah aja. Nanti soalnya pakai Fatimah. Zaid dengan Fatimah. Iya, Fatimah dari hasil pernikahan dengan Zaid punya anak Zainab. Tadi, ketika meninggal si Fatimah punya putri Zainab. Zaid berapa? Seperempat. Ketika Zainab meninggal dunia. Ketika Fatimah meninggal dunia, Zainab juga sudah meninggal dunia. Tapi Zainab punya putra, Imran. Zaid dengan Fatimah, ya. Fatimah dengan Zaid punya anak perempuan, Zainab, tapi meninggal duluan. Ya, Zainab tapi punya anak, Imran. Ketika Fatimah meninggal, Zainab enggak ada, yang ada cucunya, Imran. Begitu ya, terpaham? Terpaham? Saya udah mulai banyak, agak rumit. Terpaham ya? Oke. Zaid dengan Fatimah punya anak Zainab. Zainab punya anak Imran. Ya. Ketika Fatimah meninggal, Zainab udah enggak ada, yang ada Imran. Zaid dapat berapa? Hah? Dapat 1/4. Mat. Ayah Mahmudin. Hah? Setengah. Kenapa setengah? Iya, gitu ya. Yang Imran itu bukan far warif. Kenapa? Karena dia dengan Sima itu melalui perempuan. Ingat ki, gitu ya. Dikatakan far waris itu kalau yang seperti bukan tadi, bukan la yahul, tidak ada penghalang tadi dengan semajit unta wanita. Ingat ya pembahasannya. Sebaliknya. Sebaliknya miras zaujah. Ini yang paling mudah ini, suami istri paling mudah warisnya. Kalau suami meninggal dunia, istrinya bisa dapat kemungkinan dapat berapa? Minus. Minus. Bu Muhammad ya. Iya, apa dapat berapa kemungkinannya? Kenapa? Ingat loh, kayaknya lupa antu. Seperempat atau seperdelapan. Nah, siapa aja? Kapan dapat seperempat? Ya, ketika si mayit, yakni suaminya tidak memiliki farak waris, yang lebih tepatnya tidak memiliki farak waris. Tidak memiliki farak waris. Ya. Dan bisa jadi bukan anak, tapi cucu. Bisa jadi bukan cucu, tapi cicit. Kan yang penting farak waris. Ya. Tadi kan misalnya Zaid. Zaid, ya, punya anak misalnya Mus'ab. Ada contoh di sini nanti Salman. Salman punya anak misalnya Mus'ab punya anak Salman punya anak Ja'far bercicitnya. Iya. Zaid punya anak Mus'ab punya anak siapa? Salman punya anak Ja'far. Iya, cicitnya. Nah, ketika Zaid meninggal yang ada cicitnya. Itu masih katakan apa? Para waris. Si istrinya Zaid dapat 1/8. Kenapa? Kan ada farak waris, walaupun cicit. Ibnin. Ya, bawah. Ya, kita bantu, mudah-mudahan lebih paham, karena mulai banyak cabangnya, mulai dari seperti kemarin mulai Jeddah dengan Jid, terus sekarang berantut Ibn banyak cabangnya. Ini untuk memudahkan saja lebih memahami kitab. Ya, ucapan beliau rahimahullah ta'ala, kita mulai dengan cepat. Kata beliau, La tarithu banatul ibni ma wujudi zakarin warihin milafuru a'la minhunna mutlaqan. Kata beliau, anak-anak atau putri-putri dari anak laki-laki itu tidak menjadi pewaris, tidak dapat waris, kalau ada laki-laki pewaris dari furu yang lebih tinggi derajat dia daripada dia. Ini nomor pertama, Huisa. itu kan Aisyah. Aisyah itu putrinya Umar. Iya, ketika Zaid meninggal dunia, Zaid meninggal dunia, yang ada adalah putranya Mus'ab dengan cucu dari Umar, gitu ya. Maka si Aisyah ini gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena far waris yang lebih tinggi masih ada laki-laki, anaknya Zaid. Ini. Itu biar di kitab la tarithu banatul ibni mawujudi dzakarin warithin al-furu a'la minhunna mutlaqan. Dipahamin ya? Salah. Nah. Kemudian yang kedua juga wala ma'a wujudi unsayaini warithatain min al-furu a'la minhunna. Juga banatul ibn tidak mendapat warisan kalau ada dua putri pewaris dari furu yang lebih tinggi kedudukan daripada dia. Nah, saya contohkan, dilihat dulu sekarang Aisyah. Kita sedang bahas Banatul Ibn. Aisyah, lihat dulu Aisyah dulu. Aisyah, dia tidak dapat apa-apa. Aisyah, ya, ketika Zaid meninggal dunia, dia meninggalkan anaknya perempuan, Zainab dengan Fatimah. Iya. Karena masih ada dua anak perempuan. Si Aisyah ini, sekali lagi saya ulangi, ini dia enggak ada. Si Aisyah yang cucu sebatang kara perempuan satu-satu, ya, cucu satu-satunya perempuan, itu nggak dapat apa-apa. Kalau dia cucu perempuan satu-satunya, nggak ada yang laki-laki, cucu perempuan satu-satunya. Kenapa? Karena di atas dia ada dua wanita pewaris yang lebih tinggi. Dipaham ya? Begitu? Kata beliau, illa, nah ini, illa an yakuna lil mayyiti ibnu ibnin bi darajatihin, kecuali kalau si mayit punya ibnu ibnin yang sederajat dengan dia. Mayit sederajat Hasan atau Ubaidah. Ketika punya anak, si mayit punya anak perempuan dua, punya cucu Aisyah. Kalau hanya Aisyah doang enggak dapat. Ya. Tapi ketika ada cucu dari anak laki-laki yang sederajat dengan Aisyah, misalnya sini Hasan atau Ubaidah, maka dia dapat. Dapat sebagai ahlut ta'sib. Gitu ya? Dipaham? Qala au atau anzaru minhunna, atau lebih bawah derajatnya. Contohnya siapa? Husain dengan Ja'far. Iya. Ini udah meninggal. Iya, itu kata beliau. Atau dia ada yang namanya itu yang lebih bawah dari dia, Husain dengan Ja'far. Maka bayaris nama ahud bitaksib lidzakari misli hudhadil unsayin. Dipahamin ya? Lebih dipaham soalnya? Dengan ini lebih paham. Seperti ini. Iya. Jadi kalau apakah dengan dia atau dengan ini, atau dengan ini, dengan ini, dia ahud taksib. Taksib mendapatkan bagian lidzakari misli hudhadil unsayin. Ya. Qad rahimahullahu taala wa mirathuhunna fi ma siwa dzalika bi ta'sib faqat wa bil fardhi faqat. Kemudian tabligh rahimahullah dibaca miras cucu-cucu dari anak laki-laki itu dengan ta'sib saja seperti tadi contohnya, atau dengan fard saja. Bayaris nabi ta'sib bi syarti an yakun al mayyit ibnu ibnin bi darajatihin. Anda enggak tahu nih nomor 3 ini bukan tiba bahasa tupan. Bukan berarti ini mudah ya. Yang jelas yang ke nomor 2 dulu ya, Afan. Nomor 2 dulu, biasa. Ya, kata beliau, dia bitasib itu jika bersama dia ada ibn-ibn bidatinain maksudnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yarithna bil fardi bi syarti ala yakuna li mayyiti ibn-ibn bidatinain. Jadi apa? Dia bisa dengan ta'sib dapatnya ambil sisa atau fard. Ngambil sisa contohnya ini. Dia meninggal, Fatimah dengan diri dia dapat dapat berapa? Ibrahim. Dapat berapa? Umar? 2/3. Dapat 2/3. Maka Aisyah bersama temannya laki-laki ini dapat berapa? Dapat sisanya lagi berapa? Sisanya berapa? 1/3. Jadi dia kalau dengan ini berdua, dengan ini berdua, iya, sisanya ambil 1/3 lagi untuk mereka. Lidzakari misal hadil mutayyin. Berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa yarith nabil fardi bisyarat ala yakun al mayyit ibnu ibnin bi darajatihinna. Ini nomor 3, bisa. Iya. Beliau dapat fard dengan syarat tidak ada bagi si mayyit ibnu ibnin bi darajatihinna. Tidak ada cucu yang sedekat dengan dia. Lil wahidah nisf wal sintain akthar asulusani. Berarti enggak ada gambarnya ini. Ini enggak ada gambarnya. Ini qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa yarithu bil fardi bi syarat ala yakun al mayyit ibnu ibnin bidatihinna. Enggak ada iya, enggak ada Hasan, enggak ada Ubaidah, enggak ada Husain, enggak ada, dia doang. Berikutnya, kata beliau, illa kecuali an yujada unsa min al furu. Ini baru ini gambar nomor yang tadi, nomor 3 bahasa. Illa kecuali an yujada unsa min al furu a'la minhunna walisat nisf. Kecuali kata beliau, ada bagi si mayit unsa dari furu yang lebih tinggi derajat daripada dia. Payarisna sudus takmidata sulusain. Ini, kalau seperti ini, Zaid ketika meninggal, ternyata masih ada putri satu orang, Zainab. Iya, Zainab satu orang dapat berapa? Dapat 1/2. Iya. Sehingga dia bintu ibnin bagaimana dapat 1/6. Iya, kan kalau berdua anak dua itu dapat 2/3. Iya, ini menyempurnakan agar dapat 2/3 dapat 1/6. Aisyah 2 1/6. Kalau misalnya Khadijah 2 1/6. Kata beliau rahimahullah, sawa'un kunna wahidah am aksar. Apakah si cucu perempuan tadi itu satu orang atau banyak? La yazidul fardu anis sudus bi ziyadatihin. Tidak bertambah fard, tidak bertambah bagian waris dari 1/6 walaupun jumlah mereka banyak. Ya, maksudnya walaupun Umar ini punya anak perempuan 5, Aisyah, Khadijah, Rukayyah, Rukayyah 5, tetap 1/6 bagi 5. Tetap 1/6 bagi 5. Ini deh. Mana? Di pemisal ya? Abdullah mana? Ya. Berikutnya. Sekarang contoh. Contoh. Kata beliau, misalu irsihin nabi ta'sib ma'a wujudi unsayaini warisataini minal furu a'la minhunna. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, contoh. Iya, warisan Banatul Ibn dengan ta'sib ketika ada dua wanita pewaris dari furu lebih derajatnya. Iya. Zaid masih punya anak perempuan. Fatimah dengan Zainab. Begitu ya. Ketika Zaid meninggal, masih ada dua wanita furu yang lebih tinggi dari. Kata beliau, an yamuta sahsun an bintaihi. Ini kasusnya. Seorang meninggal dunia, ini Zaid, meninggalkan dua putri. Siapa itu? Fatimah dengan Zainab. Wa bintu ibnihi wabni ibnihi. Dan putri dari anaknya dan putra dari anaknya. Berarti apa? Aisyah itu bintu ibnihi, Hasan ibnu ibnihi. Umar ini dicoret, sudah meninggal. Bagaimana? Qala balil bintaini sulusan. Fatimah dengan Zainab dapat dua per tiga warisan. Ada dua orang. Iya. Qala wali bintil ibn wabnil ibn al-baqi. Sisa warisan yang ada untuk keduanya. Iya. Diingat, ini tuh kalau gak ada di atas lagi yang lain ya. Ini dianggap kalau cuma ini doang pewarisnya. Nanti kalau ada ibu, ayah lain lagi. Ini kalau cuma ini doang. Kalau pewarisnya ini doang, 2 per 3, sisa untuk ini. Coba misalnya ya. Qala lau sahman wa lahuma wa la sahman wahid. Misalun akhar. Ini yang kelima berdiri biasa. Contoh berikutnya. An yamuta sahsun an bintai ibnihi. Seorang meninggalkan dua putri dari putranya. Berarti gimana? Dua putri dari putranya ini. Ini coret. Bukan, ini coret. Dia meninggalkan Aisyah dan Khadijah, dua putri. Dua putri dari putranya. Dua putri dari putranya. Zaid meninggal dan dia punya dua cucu putri dari Umar, Aisyah dengan Khadijah. Qala, kata beliau, wa bintu ibni ibnihi. Bintu ibni ibnihi. Dan putri dari apa? Anak dari anak laki-lakinya. Ngertiin susah. Jadi cucu putri dan anak laki-laki. Ini contohnya. Cicit perempuan. Cicit berarti ya. Kan Aisyah cucu ini cicit Hindun. Nah, berikutnya wabnu ibni ibni ibnihi. Ini sengaja buat seperti ini biar lebih dipaham aja. Atau dan juga dia punya anak. Masyaallah. Begitu ya gambarannya. Bagaimana kata beliau? Qala pada bintail ibni sulusan. Maka dua putri dari putranya tadi dapat 2 per 3. Ini. Aisyah Khadijah dapat 2 per 3. Ya. Aisyah Khadijah dapat 2 per 3. Qala wali binti ibni ibn wabni ibni ibn al-baqi. Hindun itu punya Mana dipahami soalnya? Lebih mudah kan dengan ini? Nah, contoh berikutnya. Kata Syekh rahimahullah, wa misalu irsihin nabi ta'asib ma ibni ibni mizaratihin. Sekarang ada ibni ibni sederajat dengan dia. An yamuta sahsun an zawzatihi. Sekarang mulai ada cabangnya. Seorang meninggal punya istri. Kata beliau, wa bintu ibnihi Umar. Jadi punya anak juga Umar, anaknya Aisyah masih ada. Wa ibnu ibnihi, terus juga anak dia yang laki-laki juga masih ada. Ini ya. Ini bintu ibnihi, ini ibnu ibnihi. Qala fali zawjati thumun. Istri dapat 1/8. Kenapa? Karena ada fara waris. Qala wa da bintil ibn wa bin ibn al-baqi. Sisanya untuk mereka berdua. Sisanya untuk mereka berdua. Ya lahu sahman wa laha sahman wahyini idzakari masuhidil munsayain. Ini gampang kan, mudah? Mudah soalnya. Berikutnya. Kata Syarah bin Allah umithalu irsil wahidah bil fardi an-nisfu. Contoh, ketika sendirian dapat fard setengah. Antamu ta'imra'atun. Sekarang gantian wanita yang meninggal. Imra'atun meninggal. Sekarang Fatimah yang meninggal. An zauziha, meninggalkan seorang, meninggalkan suami. Suami. Wa bintu ibniha wabnu wabni ibniha. Ini. Palizauzi ar-rubu. Zaid sebagai suami dapat berapa? 1/4. Kenapa? Karena ada si Fatimah punya anak. Saya ulangi, punya turunan. Itu makanya lebih benar, punya turunan. Punya farah, punya turunan. Yang kedua, wali bintil ibn Anis. Iya. Qala rahimahullahu taala wa li ibni ibdul ibn baqi. Iya. Dan untuk si Ja'far atau untuk siapa? Husain dapat sisanya. Mana? Masih sedikit lagi? Masih bisa kan? Li? Dipaham kan? Nah, lanjut. Baru contoh kata beliau, wa misalu irsi sintaini bil fard sulusan, sulusain. Contoh, dapat warisan 2/3. An yamuta sahsun an jiddatihi. Zaid meninggal Qala Abdul Rahimahullah wa ibnitai ibnihi, dan dua putri anaknya. Ini Allah Taala, wa abi, dan ayahnya. Ini kemudian di ada Aisyah, Khadijah dengan ayah. Dia meninggal, yang ada siapa? Nenek dan ibu, ayah dengan dua ibu dari putra. Yang kedua ada nama apa di atas? Ketemui. Nenek itu siapa? Alhamdulillah rahimahullah ta'ala. Falil jiddati as-sudus. Jiddahnya, neneknya dapat 1/6. Kan dia ganti ibu. Ingat kan, yang atas itu dapat bagian sepi bawahnya. Ibu dapat 1/6, maka nenek dapat 1/6. Berikutnya, wali bintal ibn sulusan. Walil ab as-sudus, dan ayahnya dapat 1/6. Ayah dapat 1/6. Nanti kita contoh lagi. Berikutnya, kata syarah rahimahullahu ta'ala, wa mithalu irsil akhtar minasintaini bil fardi sulusain. Sekarang contoh, ketika cucu perempuannya lebih dari 2, mereka dapat 2/3. An yamu tasahsun an banati ibnihi salasah. Seorang meninggal, meninggalkan banat ibnihi salasah. Wa'abihi. Nah, sekarang bisa diroba aja. Ya, untuk yang ke nomor 9, bisa. Ini 2. Ini 3. Satu nama perempuan lagi. Supaya. Beliau ajamu tasasun an bana tibik nimi salah. Zaid meninggal, putranya benar sudah meninggal. Ya, yang ada 3 putri ini, Khadijah, Aisyah, Rokaya. Ya, gitu ya. Qala wa abi, dan ayahnya. Zaid meninggal, sudah tiga. Dia tinggalkan 3 cucu dan umumnya. Lepas semua, semua ini supaya dan sayang. Walad berahimahullah ta'ala. Fali banatil ibni as-sulusan. Thank you. Berarti yang nomor ini belum terbuat nanti ya. Berikutnya, wa mitharu irsil wahidah sudus. Ma unsal min al-furu' a'la minha. Iya. Contoh kata beliau, satu orang putri yang cucu perempuan dapat 1/6 karena keberadaan unsa min al-furu' a'la minha wa risat nisf. An yamuta sahsun an bintihi wa bintu ibnihi wa ibni ibnihi. Seorang meninggal, Zaid meninggal, meninggalkan seorang putri. Siapa itu? Zainab. Dan cucu perempuan dari anak kakinya. Siapa? Aisyah. Wa ibnu ibni ibnihi. Dan cicit. Balil binti Anis. Zainab dapat berapa? Ingat tuh, gampang sudah. Anak perempuan kalau satu orang dapat 1/2. 2 orang atau lebih dapat 2/3 itu gampang sudah anak perempuan ya. Dia satu orang dapat 1/2. Walil binti Ibn. Berapa? Ingat, kaidahnya. Dia sama dengan penyempurna. 1/2. Menyempurnakan 2/3 berarti dapat 1/6. Aisyah dapat 1/6, menyempurnakan 2/3 bagi si Zainab. 1/6. Qala Husain arjiku al-fara'id bi'ahliha. Berikan waris kepada yang berhak. Wa ma baqiya wali aula rajulin dzakarin. Yang masih sisa kasih ke anak laki, ke keluarga laki-laki yang paling dekat. Dia dapat sisa. Husain dapat ta'sib, sisanya untuk Husain. Ya. Ini begitu. Satu lagi. Misal irsil akthar min wahidah sudus. Contoh warisan lebih dari satu orang dapat 1/6 juga. Antamuta imra'atun. Ya, Fatimah meninggal. An zawziha. Meninggalkan suami. Wa bintuha. Siapa? Zainab. Wa banat ibniha. Dan putri-putri anaknya. Berarti Umar dicoret. Umar meninggal, tapi masih ada anak-anaknya. Ini Syahid. Ya, ada yang ada anak-anak, meninggal. Ada suami, ada anak, ada putri perempuan dari Umar. Qala wa ammiha. Ini tambah lagi sekarang. Wa ammiha. Dan ada tamannya. Pali zauzi arubu. Zauzi dapat seperempat. Kenapa? Karena dia punya parah tuan. Seperempat. Karena ada parah tuan. Ya. Qala wari bint anis. Zainab. Seperempat tuan. Dapat berapa? Tengah. Seperempat tengah. Qala wali Badr ibn As-Sudus. Ini ingat, kalau yang di atas 1.5, maka yang ini dapat menyempurnakan 2/3. Ya, kalau di atas 1.5, maka perempuan ini menyempurnakan 2/3. Berarti ini bertiga sepertan dari ini. Ini sepertan dari semua, sepertan barang-barang. Mereka dia sepertan barang-barang. Perempat, setengah, sepertan. Dibagi rata. Qala qad rahimahullahu taala walil ammi baqi, pamannya dapat sisa. Ya alhiku alfaraid bi ahliha wa ma baqiya fali aula radhilin dzakar. Kalau ada sisa untuk pamannya. Begitu ya. Afwan kelamaan anak. Cari waktu mungkin Senin yang baik tepat ini. Mudah-mudahan dipaham, lebih paham soalnya. Ya jazakumullahu khairan. Wa barakatuh.